Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wal walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanu fillah, lahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di tempat ini, di masjid, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, setelah menunaikan ibadah salat subuh, kemudian ibadah zikrullah ba'da salah. Kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk tetap berada di majlis zikir. Itu majlis yang dibacakan di sana ilmu, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis, dibacakan aqwal minal ulama, dibacakan keterangan-keterangan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadhihi ni'matun min ni'amillahil azam. Ini termasuk di antara nikmat yang paling agung ketika di waktu subuh dalam keadaan tetap berada di atas keistiqomahan, tetap berada di atas keistiqomahan. Di antara ulama menyatakan, atau di antara salaf, di antara wasiatnya, ughnu aliman aw muta'alliman aw muhibban aw muttabi'an. Jadilah kamu ketika esok pagi hari sebagai seorang alim atau seorang muta'allim, seorang alim, seorang yang berilmu, atau seorang muta'allim, seorang yang mempelajari ilmu, atau seorang yang mencintai alim atau muta'allim, atau seorang yang mengikuti alim dan muta'allim. Artinya bahwa aktivitas seorang hamba yang mukmin hendaknya terus di atas ilmu, di atas kegiatan talabul ilmi, hingga kemudian bangun pagi pun dalam kondisi dia menjadi seorang yang berilmu atau seorang yang sedang mempelajari ilmu. Pernah ditanyakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, sampai kapan seorang itu harus terus berusaha sebaik mungkin mempelajari ilmu agama? Kata beliau rahimahullah, sampai ketika dia masih tercelah ketika tidak mengetahui satu perkara. Ketika masih ada perkara-perkara yang dia kalau tidak tahu, dia akan tercelah, maka sampai saat itu dia masih harus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Ilmu agama begitu luas, tidak mungkin akan dikuasai seluruhnya walaupun seorang mencurahkan seluruh potensi hidupnya. Tetap saja akan banyak hal-hal yang dia tidak ketahui. Bahkan yang sudah pernah dipelajari akan masih ada di sana perbaikan-perbaikan. Sehingga kita dapati para ulama, ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Padahal mereka dalam keadaan terus hari-harinya waktunya dihabiskan untuk bergulat dengan ilmu. Ternyata masih ada yang kemudian harus dirubah pendapatnya karena mendapatkan yang lebih kuat dari pembahasan ilmiah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk seorang itu mengatakan sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi ta'alim, sehingga sudah cukup, semua sudah pernah dipelajari. Ketika dibacakan kitab ini, oh saya sudah pernah. Ketika dibacakan kitab yang itu, oh itu saya sudah pernah selesai. Itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika sikap ahlu sunnah memiliki mental yang seperti itu. Sepanjang waktu masih ada dan kesibukan talabul ilmi adalah kemuliaan, maka manfaatkan. Karena itu merupakan nikmat, nikmat yang agung, nikmat yang azam, bahkan sebaik-baik nikmat. Khawanuna fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sa'il Jahiliyah bi syarhi Syekh Al-Fadil Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Iftira'ul kadzib 'ala Allahi wa at-takdzib bil haqq. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Al-mas'alatani as-sittun wal-hadiyah as-sittun. Dua masalah yang ke-60 dan ke-61. Tidak terasa sudah puluhan masalah kita baca, yang semuanya adalah poin-poinnya berkaitan dengan tingkah laku, ideologi, sikap, dan ajaran jahiliyah. Dan semua itu tidak boleh disandang oleh seorang muslim, seorang mukmin, apalagi sunni. Dan semua itu bisa ada pada masing-masing orang. Satu, dua, dan semakin banyak akan semakin terwarnai dengan gaya jahiliyah. Istira'ul kadzib 'ala Allahi wa takdzibu bil haqqi. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mengada-adakan kedustaan atas Allah dan mendustakan kebenaran. Ini dilakukan karena tidak ada alternatif yang lain. Ketika sampai kepada mereka hujjah bahwa ajaran Rasul alaihi salatu wasalam itu kebenaran yang mutlak yang tidak bisa disanggah, mereka tidak punya hujjah yang lebih kuat, bahkan yang setara sekalipun, untuk menghadapi kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu mereka harus cari alternatif agar tetap bisa bertahan di atas kebatilannya. Maka cara inilah yang ditempuh. Dibuat-buatlah kedustaan atas Allah atau kebenaran yang jelas itu didustai, didustakan. Asyarhu iftira'ul kadzib 'ala Allah wa 'ala Rasulillah alaihi salatu wasalam wa takdzibu bil haqq. Mengada-adakan kedustaan atas Allah dan atas Rasul alaihi salatu wasalam dan mendustakan kebenaran. Min tariqati ahli jahiliyah, termasuk di antara cara kaum jahiliyah. Ya. Termasuk di antara cara kaum jahiliyah. Kalau disebut kaum jahiliyah secara mutlak, maka mereka orang-orang yang hidup sebelum ya, mereka menerima cahaya Islam. Sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun secara mutlak jahiliyah setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam telah hilang. Tapi watak perilaku jahiliyah ini terus akan ada, baik dalam komunitas kehidupan masyarakat tertentu kecil atau besar, tapi tidak akan sampai mewarnai seluruh kehidupan manusia, khususnya setelah diutus Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena terus akan ada orang-orang yang menyelisihi kaum jahiliyah tersebut. Nah, yang berbahaya adalah ketika berada pada individu. Karena kita-kita termasuk bisa masih mengidap penyakit jahiliyah. Mislu maqalu, seperti apa yang mereka katakan. Lamma kanu yatufuna bil baiti uratan. Ketika mereka bertawaf. Di mana tempat tawaf? Ka'bah. Nah, jangan keliru tawaf dengan i'tikaf. Nah, iya. Kalau i'tikaf di masjid, kalau tawaf di Ka'bah. Nah. Bolehkah tawaf di selain Baitullah Ka'bah? Tidak boleh. Bil bait oratan, dulu mereka tawaf di Ka'bah dengan oratan, telanjang. Alasannya karena mereka pakaiannya kotor. Ya, sehingga menghadap Allah harus bersih, suci. Sehingga semua yang kotor ditanggalkan. Dia menghadap kepada Allah dengan kesucian, sehingga tidak mengenakan pakaian. Ya, kalau diakal-akal masuk akal. Nah, tujuannya kelihatannya menurut mereka baik. Nah, mereka punya alasan yang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami telah mendapati ajaran di atas cara yang seperti itu yang dilakukan oleh nenek moyang kami, dan Allah telah memerintahkan kami dengannya. Ini namanya iftira. Iftira itu dia mengatasnamakan Allah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkannya. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka dusta. Yang kedua, kedustaan itu disandarkan kepada Allah. Jadi ada tuduhannya, ada kedustaannya. Itu namanya iftira. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan ibadah di Baitullah dalam keadaan telanjang seperti yang mereka lakukan. Sehingga dikatakan wahada minal kadhibi 'ala Allah, ini termasuk di antara kedustaan yang membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dusta tetapi membawa-bawa nama Allah. Ya. Maka diancam, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban?" Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang dia mengada-adakan atas nama Allah suatu kedustaan? Kalau ada orang dusta atas nama antum, ya, saya disuruh oleh Pak Fulan, ya, ternyata antum kadang menyuruh, ini sudah kezaliman. Ini sudah kezaliman. Lah ini dia mengatasnamakan disuruh oleh Allah padahal Allah tidak menyuruh. Maka dikatakan siapa yang lebih zalim? Artinya orang paling zalim sudah. Siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengatasnamakan Allah suatu kedustaan? Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan atas nama Allah suatu kedustaan dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu bahwa Allah tidak memerintahkan yang seperti itu, tapi mereka dengan sengaja di atas pengetahuannya itu membuat acara, lalu disebutkan ini perintah Allah. Nah, baik di situ disebutkan ini perintah Allah, atau di situ disebutkan ini ajaran agama, ini bagus, ini baik. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Kenapa Pak dilakukan? Oh, ini baik, ini ajaran agama. Ya. Karena kalau sudah dikatakan ajaran agama berarti dari siapa? Dari Allah, dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin dari yang lain. Sumber ajaran agama dari Allah dan dari Rasul. Sehingga ketika seorang mengatakan ini ajaran agama, berarti dia telah menyandarkan bahwa itu perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau ternyata Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak memerintahkannya, berarti dia sudah melakukan yang namanya apa tadi? Iftira. Ya. Apa tadi Mbah? Namanya? Iftira. Nah biasanya alasannya, ini perintah sudah diajarkan oleh moyang kami dari dulu seperti ini. Nah, wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Yu'minuna bi ayatillah. Ya, afwan. Innama yaftari al-kadhiba alladhi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanyalah akan mengada-adakan kedustaan itu orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah memang orang-orang pendusta. Ya. Yang berani mengada-adakan satu kedustaan atas nama Allah, jelas dia bukan orang yang beriman kepada ayat Allah. Kalau dia beriman akan ayat Allah, tidak berani menambahi atau tidak berani menyandarkan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ayat tentangnya. Sehingga yang melakukan seperti itu jelas mereka itu para pendusta. Nah, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib. Hada halal wa hada haram. Liyaftaru 'ala Allahi alkadhib. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahi alkadhib la yuflihun. Janganlah kalian ya mengatakan terhadap apa yang lisan-lisan kalian telah mensifatinya dengan kedustaan. Dengan dusta mengatakan hada halal, ini halal, wa hada haram, ini haram. Untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Jangan. Itu dilarang. Jangan mudah mengatakan ini halal, ini haram. Padahal dia tidak mengetahui dengan jelas apakah ada penghalalan dari Allah atau tidak ada. Ini bisa termasuk. Apalagi ketika dia tahu bahwa tidak ada Allah menghalalkan dalam masalah itu. Allah tidak mengharamkan dalam masalah itu. Dia berani menghalalkannya, dia berani mengharamkannya. Ini jelas dia telah membuat acara kedustaan yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengada-adakan atas nama Allah suatu kedustaan, mereka tidak akan beruntung. Tidak akan selamat. Nah, oleh karena itu di dalam beragama itu yang dicari ilmunya. Bukan yang dicari ikut-ikutannya. Ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Sudah mulai bahari, Pak. Ya, Pak. Sudah mulai bahari. Nah. Ada enggak dari Allah dan Rasul-Nya? Nyata ayat ada. Nah, nyata ayat ada. Loh, kok nyata ayat ada? Kalau kada ada, kada mungkin. Kada mungkin. Soalnya Sidin Bepandir ulun berdusta kada wani. Pian percaya kada percaya, ulun berdusta kada wani. Nyatae pasti ada. Mana? Ah, tahu, Pang. Tahu, Pang. Pokoknya. Nah, cara-cara semacam itu cara sudah ya harus dirubah. Artinya kita bawa cara-cara yang sesuai dengan prinsip thalabul ilmi, bersandar kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, bukan semata-mata mengambil suatu kebiasaan. Wa kadzalikal ladzina yaftaruna al-kadziba 'ala ar-rasul 'alaihi salatu wasalam. Dan demikian pula orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Rasul alaihi salatu wasalam, annahu ja'a anhu kada min al-ahadits, menyatakan bahwa telah datang perkara tersebut seperti ini dari beberapa hadis. Wa hiya kadzibun, dan dia juga dusta. Ini juga banyak mengatakan, oh ini ada, baca di dalam Fathul Bari, ya, jilid 9, halaman 200. Tidak mungkin antum mau cari Fathul Bari-nya, jangan pernah lihat. Cari jilid 10 ayat atau ayat halaman, halaman 200. Tidak mungkin mau cari-cari. Ya. Sekalinya pas ada yang mencari, dia bicara misalkan masalah, ya, berdoa misalkan. Dicari Fathul Bari jilid 10 halaman 200, isinya apa? Tidak ada isinya masalah doa, ya. Isinya masalah jual beli. Itu biasa yang seperti itu, ya. Karena mereka tidak mau apa yang disampaikan itu dikatakan tidak berdalil. Dan ini terbukti, ya, pernah ada di antara saudara kita mendengar ceramah semacam itu. Ya sebetulnya tahu itu dusta, tapi penasaran saja, coba pengin tahu yang dia sebutkan jilid-jilid sekian, halaman sekian, apa isinya? Jauh sekali, ya, jauh sekali pembahasannya, temanya saja, materinya sangat jauh, apalagi hadisnya. Dan itu dilakukan oleh mereka. Mereka tidak takut, termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah. Walladhi yahdithu bihadha min ghairi tawassuqin wa min ghairi tathabbut. Dan orang yang mengatakan tentang ini tanpa adanya tawassuk, berusaha mencari jalan dari jalan yang thiqah, wa min ghairi tasabbut, dan tidak dengan cara mengcross check, ya, dicek lagi. Ini kalau ada dikatakan hadis demikian, itu tidak berusaha meneliti apakah yang menyampaikan hadis itu orang-orang yang thiqah. Dan itu telah ada para ulama yang melakukan itu, tinggal kita baca. Ya. Dan juga tidak melakukan dengan cara tasabut, mengecek kembali, mengecek ulang. Dan itu juga ulama telah bekerja. Kita tinggal membaca. Hadis ini dikatakan sahih. Hadis ini dikatakan dhaif. Itu pekerjaan berusaha untuk tawassuk, menelusuri dari jalur yang thiqah dan berusaha untuk tasabut. Ya, mengecek ulang kebenaran, keabsahan hadis tersebut. Sehingga kita tinggal merujuk apa yang sudah dikupas oleh para ulama. Kemudian tidak melakukan cross-check, tidak membaca, tidak mempedulikan keterangan-keterangan para ulama. Setiap yang namanya hadis disampaikan, tidak pernah mencoba ini hadisnya dhaif ataukah sahih. Bahkan kalau ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, ya dhaif tapi hadis, jatuh. Ya hadis tapi dhaif, ya dia bilang ya dhaif tapi hadis. Kalau maksa mau kuat hadisnya, ini gitu. Ini dhaif apa kuat? Ya kita yang dhaif. Nah, kan terjadi ustaz dipukul gara-gara mengatakan hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Kuat apa hadis dhaif? Ya, terpaksa tetap mengatakan dhaif walaupun dipukul. Nah, orang yang meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis tanpa tasabbut, tanpa tawassuk, yakunu ahadul ahadal kadzibin, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Ini beratnya berdakwah. Beratnya berdakwah tanpa sadar dia kesana kemari menjadi pendusta. Ya. Ketika menyampaikan apa yang dia ketahui tanpa menyandarkan, ya, tawasuk dan tasabutnya. Walihada ja'a fi sahih anna nabi alaihi salatu wassalam qal man haddasa anni bi hadisin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa menyampaikan hadis dari aku tentang satu hadis yang dia tahu bahwa hadis itu adalah dusta, artinya tidak ada hadis tersebut secara sahih riwayatnya sampai kepadaku, maka dia adalah seorang dari para pendusta. Ini terkait hadis. Demikian juga terkait menukil pembicaraan orang. Kafabil mar'i kadziban ayuhaddisa min kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan pendusta ketika dia selalu menukil apa yang dia dengar. Ya, menyampaikan apa saja yang dia dengar tanpa menyeleksi, tanpa dipilah-dipilih, tanpa ditasabuti, tanpa ditabayuni. Ya, semua berita info disampaikan. Maka khawatir ketika kita mengcopy-copy paste-paste. Ya, semua copy paste. Ya, cek dulu. Jangan sampai kita ya dengan cuma main jari menjadi pendusta. Nah, kalau dulu kita dengarkan, ya kita simpan, kita ucapkan. Kalau sekarang kan enggak. Kita tahu apa isinya. Tidak tahu apa isinya. Yang penting copy paste sebar. Orang lain copy paste sebar. 1000 orang copy paste dari antum. Ya ternyata dusta. Ralat lagi. Apaan ralat? Ya ralat. Belum tentu ralatnya sampai kepada 1000 orang. Nah. Allah musta'an. Makanya bahaya menjaga lisan. Dan termasuk di antara menjaga lisan adalah memainkan alat-alat teknologi yang ada sekarang ini, karena itu adalah wakil dari lisan-lisan kita. Barakallahu fikum. Ini bisa kita baca. Kita bagi dua pembahasannya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan bismillahi taala. Dikarenakan waktu yang terbatas. Jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.